Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kemarin yang terlewatkan tentang Ad-Darimi, beliau adalah Abu Sa'id Uthman bin Sa'id. Ad-Darimi Abu Sa'id Uthman bin Sa'id ibn Khalid bin Sa'id Ad-Darimi. Abu Sa'id Uthman bin Sa'id bin Khalid bin Sa'id Ad-Darimi. Dia adalah imam Allamah. Allamah itu mubalaghah dari alim, banyak ilmunya. Imam, Allamah, Hafiz, dan gelar-gelar yang lainnya diberikan para ulama. Kita beliau yang terkenal Sunan Ad-Darimi. Kita lanjutkan. Setelah kita baca hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, demikian pula kosa katanya akan disebutkan di sini oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala makna secara umum dari hadis ini. Ini hadis yang pertama, manhajud da'wati inallah, metode berdakwah kepada Allah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith, makna arti global hadis ini, arti global hadis ini, yubayyinu al-hadithu al-khotawati al-wajibata. Hadis ini menjelaskan khutuwat, yakni langkah-langkah yang wajib. Langkah yang wajib disebutkan di situ urutannya, ini. Langkah-langkah yang wajib, allati yajibu an yaslukaha ad-da'i inallah, yang yajib, yang wajib, an yaslukaha, untuk ditempuh, ad-da'i, seorang da'i, ilallahi ta'ala, kepada Allah. Jadi hadis ini menjelaskan perkara yang wajib, perkara-perkara, langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh orang yang hendak berdakwah. Nah, dari mana dikatakan wajib? Kok bisa dikatakan wajib? Beliau mengatakan yajibu, wajib ya. Dari sisi Nabi mengatakan fal yakun. Kata fal yakun ini fi'il mudhari' kemasukan lam, lam amr. Menunjukkan apa? Perintah. Bukan fal yakun, tapi fal yakun, sukun di situ ya. Yang sudah pernah belajar jurumiyah ataupun nahwu tahu fal yakun, hendaklah. Nah, maka di sini fal yakun, perintah. Apa hukum asal perintah? Wajib. Nah, itu dari sisi ini. Hadis ini menjelaskan langkah-langkah yang wajib. Dari kata apa? Fal yakun, perintah di situ. Fal yakun dalam hadis, hukum asal perintah wajib. Yang wajib dijalani, ditempuh oleh sang da'i ilallah. Dari sini kita akan tahu ya bagaimana kelompok-kelompok yang ada. Hizbut Tahrir, Ikhwan Muslimin, Jama'atul Tabligh, apakah menerapkan hadis ini? Tidak. Hizbut Tahrir yang mereka kedepankan bagaimana mendirikan khilafah Islamiyah. Jama'atul Tabligh pun demikian, adab akhlak, mengabaikan masalah tauhid dan lain sebagainya dari dakwah-dakwah yang ada, sudah meninggalkan hadis ini, tidak menerapkan perkara yang paling pokok. Fa awwalu syai'in yajibu an yabda'a bihi, bisa awwalu, bisa awwala, bisa pertama kali perkara ya, awwalu syai', pertama kali perkara yang wajib, yajib, wajib, an yabda'a bihi, yang dimulai ya, perkara yang paling pertama yang wajib untuk dimulai apa? Huwa ad-da'watu, yaitu berdakwah. menyeru, mengajak dengan fasilitas dakwah yang ada melalui media buletin, majalah, khutbah, kajian, baik. Demikian pula media-media sosial yang lainnya dimanfaatkan, ditekankan pada poin-poin ini. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW di Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayatnya banyak menekankan perkara apa? Tauhid, perkara akidah bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah semata, yakin, tawakal. Baru kemudian ketika hijrah ke Madinah, itu mulai banyak rincian, ya, banyak rincian, baik ibadah-ibadah yang lainnya, zakat dirinci di situ, haji, ya, wajibnya diwajibkan di Madinah. Adapun di Mekah, di awal-awal dakwah Nabi SAW dimulai dengan tauhid. Kalau ingin berhasil, ingin sukses, ingin mendapatkan berkah dalam dakwahnya, dimulai dengan tauhid. Kalau seorang sudah mendapatkan tauhid, punya akidah yang lurus, insya Allah mudah dalam menjalankan adab, akhlak, ibadah, muamalah. Kalau punya akidah yang lurus, tauhid asma sifat, ya lurus, benar. Ketika dia meyakini Allah melihat, Allah mendengar, Allah memperhatikan, ya, itu sudah menjadi monitor bagi dia. Akan memantau dirinya, dimanapun dia berada, dia akan takut kepada Allah Ta'ala, walaupun sendirian, walaupun bersama orang lain, dia takut kepada Allah Ta'ala. Perkara tauhid. Huwa ad-da'watu ila tauhid, yaitu menyeru, mendakwahi, mengajak ila tauhid, untuk bertauhid. Apa itu? Wa ifradillahi wahdahu bil ibadah. Wa ifrad, dan mengisahkan Allah. Mengisahkan Allah wahdahu semata. Ya, tidak kemudian, ya, dia meminta kepada Allah, juga minta kepada kuburan. Dia minta kepada Allah, juga minta kepada batu-batu. Dia bertawakal kepada Allah, juga bertawakal kepada akik. Nah, itu tidak dikatakan muwahid. Berarti dia menyekutukan Allah. Nah, ini dakwah yang pertama kali dijalankan oleh para nabi dan rasul yang menjadi penekanan. Walaupun di sana banyak masalah adab, masalah akhlak, masalah jual beli, masalah yang lainnya, namun menjadi titik pokok adalah di sini perkara tauhid. Wa ifradillahi wahdahu bil ibadah, dan mengisahkan Allah. Ifrad, mengisahkan Allah wahdahu semata. Ya, tidak menjadikan tandingan baginya bil ibadah, dalam perkara ibadah. Coba penegakannya adalah perkara ibadah. Wal ibtiadi, yakni kembali kepada dakwah tadi, dakwah ila al ibtiad, menjauhi, ibtiadi an syirki, menjauhi kesyirikan. Saghirihi wa kathirihi, syirik kecil dan syirik besar. Kenapa? Karena penyakit ini sangat berbahaya, fatal. Kalau orang punya adab yang bagus, betapa banyak orang punya adab dan akhlak bagus. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang jahiliyah, dia orangnya terkenal sebagai orang dermawan. Hatim At-Ta'i terkenal. Kalau antum mungkin dengar, ya, Hatim At-Ta'i ini dikenal sebagai orang yang paling dermawan di masa itu. Sampai sekarang dikenal sebagai figur siapa orang yang dermawan. Man ajwadu min Hatim. Siapa yang lebih dermawan dari Hatim? Kisahnya banyak sekali. Sekarang terkenal Hatim itu sebagai figur orang Arab yang paling dermawan. Luar biasa namanya. Sayang sekali, ya, bukan seorang muslim. Nah, tidak memiliki akidah yang benar. Salah dalam niatannya. Putranya Adi bin Hatim punya putri juga, Safana. Dua ini sahabi, Safana putri, Adi bin Hatim putra, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, apa yang tanyakan? Ya Rasulullah, inna abi fa'ala kada wa kada. Ya Rasulullah, bapakku dahulu berbuat demikian, menjamu silaturahim, menjamu tamu, luar biasa pokoknya. Ya, kalau antum dengar atau pernah baca kisah tentang Hatim At-Ta'i, luar biasa menakjubkan. Kata Rasul SAW, apa kata beliau? Inna abaka adraka ma arada. Bapakmu mendapatkan apa yang dia niatkan. Bapakmu mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa niatannya? Penjelasan dari ulama dalam hadis itu, ai al-zikr, ingin disebut, ingin dikenal. Ya, ternyata benar sampai sekarang dikenal oleh masyarakat. Ya. Dikenal oleh mungkin bisa orang sedunia yang baca kisahnya, orang Arab faham. Nah, ketika disebut orang dermawan, Hatim namanya. Hatim At-Ta'i. Nah, ada lagi yang lainnya yang luar biasa mungkin tidak bisa dilakukan oleh seorang muslim. Ibnu Juda'an. Nah, itu juga hidup di masa jahiliyah. Nah, namun tidak punya keimanan. Tidak beriman kepada Allah, tidak bertauhid. Kata Rasulullah SAW, la yanfa'uhu, enggak ada faedah amalan dia. Kalau bahasa kita mungkin bela wong cilik, ya, luar biasa pengorbanan dia, pemberian dia kepada orang-orang lemah membutuhkan, luar biasa. La yanfa'uhu, enggak ada manfaatnya bagi dia. Li'annahu lam yaqul yauman qattu rabbighfir li khati'ati yaumiddin, enggak pernah mengucapkan wahai Rabbku, ampunilah dosaku pada hari kiamat, enggak pernah. Gak punya iman. Nah, luar biasa pengorbanan dia, dermawannya sampai dikenal. Man ajwadu min Hatim. Siapa yang lebih dermawan dari Hatim? Terkenal. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, yang jadi perkara pokok tauhid. Ya, if wa ifradillahi wahdahu bil ibadah. Mengisahkan Allah di dalam beribadah untuk Allah semata. Wal ibtiadi anil syirki, dan menjauhi kesyirikan. Antum tahu sendiri kesyirikan, ya, bahayanya akan menghancurkan seluruh amalan, menghancurkan seluruh amalan jika itu syirik besar. Ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sangat berbahaya kalau engkau berbuat syirik, akan hancur seluruh amalanmu, sirna, dan engkau akan menjadi bagian dari orang yang rugi. Syirik besar, syirik kecil, nah, akan menyebabkan amalan itu rusak, hancur, walaupun pelakunya masih statusnya muslim, namun sangat berbahaya. Inna akhafa ma akhafa alaikum apa? Asyirku al-asor. Perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian, para sahabat, ya. Para sahabat, apa itu? Syirik kecil, ya, lebih berbahaya, nah, daripada dosa besar. Nah, oleh karena itu jadi perkara pokok, penekanan utama dari dakwah para nabi dan rasul. Nah, oleh karena itu penting mengenal tauhid, rinciannya, bagaimana rinciannya, mengenal syirik, demikian pula rinciannya. Tayyib. Qala wa dzalika, hal itu, yakni dakwah kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Wa dzalika, tadi al ibtiad itu bisa dengan kasra wal ibtiadi, kembalinya kepada ila, atau al ibtiadu, dakwah. Wa dzalika, hal itu akan terwujud, yakunu ayahsul, hal itu terwujud, bisyahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, hal itu terwujud dengan sebab persaksian tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kalau kita bahas tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah panjang syaratnya, rukunnya, pembatalnya. Demikian pula Muhammad Rasulullah, ini juga butuh rincian. Intinya di sini kembali kepada persaksian syahadatain. Oleh karena itu syahadatain menjadi rukun yang pertama. Rukun pertama. Nah, al-Islam an tashhada ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Qala hafizahullah ta'ala wal maqsudu bihadihi asyhadah. Maksud dari persaksian ini apa? maksudnya annal ibadati, bahwasanya al ibadati, ibadah-ibadah itu, semua ibadah. Ibadah di sini mencakup qalbu, ibadah qalbu, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Bikulli anwa'iha, dengan segala bentuknya. Bikulli dengan segala anwa'iha, segala bentuknya, macamnya. Ya. Ibadah badan, salat. Ibadah harta, zakat. Atau ibadah badan dan apa harta, haji. Ibadah qalbu, takut, tawakal. Bikulli anwa'iha, dengan segala macamnya. Haqqun thabitun lillahi wahdah, itu merupakan hak, ya, thabit yang sah. Lillahi, hanya untuk Allah semata. Hanya untuk Allah semata. Ini maksudnya. Jadi kalau ada orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya tidak boleh memberikan satu pun ibadah kepada selain Allah. La yastahiqqu siwahu minha syai'a. La yastahiqqu, tidak berhak. Ya. Siwaha, selain Allah, minha, dari ibadah itu sedikit pun. Artinya apa? Tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk mendapatkan satu ibadah pun. Tidak boleh. Semuanya 100% harus untuk Allah Ta'ala. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang muqarrab, yang didekatkan kedudukannya. Wala nabiyyun mursalun, tidak pula nabi yang diutus. Malaikat saja tidak boleh. Lang disifati oleh Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, tidak pernah pula, ya, yang senantiasa menjalankan perintahnya. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa melaksanakan yang diperintahkan. Enggak pernah maksiat. Wala nabiyyun mursal, tidak pula nabi yang diutus, enggak boleh. Ya, lebih-lebih apa? Yang lain. Wala rajulun salihun, tidak pula lelaki yang saleh, yang masih hidup ataupun yang sudah mati, yang bergelar Pak Yaya ataupun Pak Ustaz, yang bergelar Syekh ataupun yang lainnya. Tidak boleh. Wala hajarun, tidak boleh batu, baik batu besar ataupun batu akik, batu kecil. Tidak boleh. Wala syajarun, tidak pula pohon. Ya. Tidak boleh kemudian menyembelih untuk jin yang ada di situ atau untuk pohonnya itu. Wala syamsun, tidak pula matahari. Wala qamarun, tidak pula bulan. Ya. Batu, apapun bentuknya, candi, patung, monumen, semuanya masuk. Fala yud'a illallahu wahdahu. Fala yud'a, maka tidak boleh yud'a, dimintai. Ya, tidak boleh dimintai, diseru, illallahu, kecuali Allah semata. Ya. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Wa la yustaghathu illa bihi. Mau minta anak, sekarang kan macam-macam ya. Kalau mau pengen dapat jodoh, datangnya ke kuburan fulani. Kalau pengen urusan rezekinya lancar, ke kuburannya ini. Kalau apa lagi? Hah? Utang-utangnya beres, ke sini. Sampai ada takhasus. Takhasus, khusus. Kalau ini jurusannya ini. Kalau ini jurusannya ini. Tidak mampu. Wala yustaghathu bi illa bihi, tidak boleh istighath, tidak boleh beristighatsah. Istighatsah itu apa? Istighatsah apa? Kan sering kita dengar ya. namanya istighosah apa Pak? Kubro. Ya. Akbar. Misalnya panggung itu, kemudian yayanya di atas. Biasanya itu sebelumnya sudah disiapkan lebarannya. Satu lembar isinya itu dikira gini. Ya. Di sini ada juga. Wala yustaghathu illa bihi, tidak boleh beristighatsah. Istighatsah itu apa? Memohon agar Allah mengangkat mara bahaya yang menimpa, agar mara bahaya itu diangkat. Dan musibah, malapetaka, ya. Memohon agar musibah-musibah itu diangkat oleh Allah. Ya. Tidak boleh beristighatsah kecuali bihi, kepada Allah Ta'ala. Wala yusta'anu illa bihi, tidak boleh pula beristi'anah, memohon pertolongan kecuali kepada Allah. Ini tentunya ya, istighatsah, isti'anah, dan bisa kasih keterangan di situ pada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali Allah. Ini rinciannya ada dalam usul salata dan yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita tulis dengan bahasa yang ringkas, istighatsah, isti'anah pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Ta'ala. Mencakup siapa? Misalnya mayit, ya jelas enggak mampu, tidak boleh. Ya. Atau dia hadir namun enggak mampu, atau dia ghaib, enggak ada, ini juga enggak boleh, dan seterusnya. Wala yatawakkalu wala yatawakkalu illa 'alaihi, tidak boleh ditawakali, disandarkan urusan illa 'alaihi, kecuali kepada Allah. Wala yukhafu wa yurja illa huwa, tidak boleh ditakuti, ya. Tidak boleh pula diharapkan pertolongannya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Semua ini kembali kepada tauhid. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadati aw ghayraha aw ghayriha li ghayrillah, faman, maka siapapun, sarafa, memalingkan, syai'an, satu saja, ya, satu saja dari ibadah-ibadah itu, au ghairiha, atau selain dari yang disebutkan di atas, ya, li ghairillah, untuk selain Allah, faqad asyraka billah, sungguh dia telah menyekutukan Allah. Innahu man syirik billah, innahu, sungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihin jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahu nar, dan tempat tinggalnya neraka. Wa ma'lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tayyib, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.